Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan riba. Pada pertemuan yang lalu telah kita lewati dua jenis dari pembahasan riba. Yang pertama riba fadl, dan yang kedua adalah riba nasi'ah. Apa ada yang ingat definisi dari riba fadl? Apa itu pengertian dari riba fadl? Abu Sabda bisa menyebutkan? Ahsan barakallahu fiik. Adanya penambahan dari salah satu barang, dari dua barang yang terkena hukum riba, dan dua barang itu sejenis. Penambahan itu terjadi pada satu jenis. Adanya penambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan, di mana kedua barang itu sama-sama terkena hukum riba dan sejenis. Contohnya emas. Penjual memiliki emas, pembeli juga memiliki emas. Dua barang ini yang dimiliki oleh si pembeli dan si penjual sama-sama terkena hukum riba dan dia sejenis, maka kalau ada tambahan itu terkena hukum riba dan namanya riba fadl. Ahsan warakallahu fiik. Yang kedua, riba, jenis riba yang kedua adalah riba nasi'ah. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari riba nasi'ah? Aba Syifa bisa menyebutkan pengertian dari riba nasi'ah? Ahsan barakallahu fiik. Adanya penambahan dari salah satu di antara dua barang yang dipertukarkan terkait dengan waktu, tempo waktu. Kedua barang tadi sama-sama terkena riba, memiliki illah riba yang sama. Ada penambahan dari salah satu dari dua barang tersebut sebagai ganti dari tempo waktu yang tidak bisa diserahkan secara bersamaan. Ini riba. Jenis ribanya nasi'ah. Misal, seseorang penjual, dia menjual emas. Pembeli, dia memiliki perak. Emas dan perak adalah dua barang yang terkena riba. Dalam hitungannya, jumlahnya boleh berlebih. Misal, pembeli tadi membawa 50 gram perak. Gramnya 50, jenisnya perak. Ingin membeli 1 gram emas. Gramnya 1 cuma. Yang tadi 50. Terjadi perbedaan di sini. jenisnya emas juga terkena riba. Perbedaan ini sebagai ganti dari adanya tidak adanya takabut. Saya beli emas 1 gram, saya bayar dengan 50 gram perak. Kapan? Bulan depan. Tayyib yang seperti ini terkena riba, disebut dengan riba nasi'ah. Adanya tempo waktu sebagai ganti dari jumlah, sejumlah yang akan diserahkan. Ini dua jenis riba. Dan perlu kita ketahui bahwa barang-barang yang terkena riba ini, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, barang-barang yang terkena riba ini digolongkan oleh para ulama menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, an-naqdain, emas, perak, dan para ulama memasukkan al-umlah al-waraqiyah, mata uang. Di masa kita sekarang, penggunaan nilai tukar berupa mata uang itu sudah sama persis dengan dinar dan dirham di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama memasukkan mata uang masuk dalam jenis atau golongan, masuk dalam golongan emas dan perak, naqdain. Jadi satu golongan emas, perak, mata uang. Golongan yang kedua, mat'um, makanan, bur, syair, tamar, dan milh. Golongan yang kedua dalam bentuk makanan, bur, jenis gandum ini, syair pun demikian, salah satu dari jenis gandum, tamar, kurma, dan milh, garam. Ini golongan kedua. Kalau jual beli transaksi itu terjadi pada golongan, satu golongan dan sejenis, golongannya apa? Emas, perak, mata uang. Sejenis barangnya, emas dengan emas, perak dengan perak, mata uang dengan mata uang. Ini dipersyaratkan padanya harus senilai, seukuran, dan harus kontan. Akan tetapi kalau dia masih dalam satu golongan, beda jenis, masih satu golongan, katakanlah golongan A, beda jenisnya, golongan A tadi emas, perak, mata uang. Sekarang transaksi itu terjadi beda jenis, emas dengan perak, sejenis apa beda? Abu Siddiq, emas dengan perak, sejenis apa beda? Beda. Ini jenisnya emas, ini jenisnya perak, ini jenisnya mata uang. Tapi masih satu golongan. Nah, ini kalau seandainya terjadi perbedaan nominal, boleh. Terjadi perbedaan jumlah, boleh. 50 gram dengan 1 gram. 50 gram perak, 1 gram emas. Boleh atau tidak? Boleh. Lutan, tapi kan ini satu golongan. Iya, walau satu golongan tapi beda jenis. Pembolehan ini dengan syarat yang ketat. Harus taqabud yadan biyadin. Harus diserah terimakan pembayaran tadi di tempat. Kalau dihutang masuk ke dalam riba, namanya riba nasi'ah. Misal kita dari sini ingin beli emas, kebetulan kita punya teman dekat sekali di Palembang kota, kebetulan di Karangmakmur akan ada daurah, dan kita hubungi ikhwah penjual emas tadi yang di Palembang kota sana akan datang. Kita pesan, afwan, ana mau beli emas ini, tolong nanti antum bawakan jenisnya kalung, nominalnya satu suku, pembayarannya nanti kalau antum sudah di sini. Ya sudah, dipesan, barang dibawa. Begitu tiba waktu, ternyata dia gak bisa berangkat. Afwan, anak gak bisa berangkat. Ini emas anak titipkan ke ikhwah, gampang nanti pas jumpa sama anak, baru antum bayar. Terjadi transaksi antara dua jenis yang berbeda dalam satu golongan. Beli emas dengan sistem hutang atau penundaan pembayaran. Yang seperti ini enggak boleh. Fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau jenis-jenis dari barang-barang yang terkena riba itu ikhtalafat, berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, silakan jual sesuai dengan yang kalian inginkan. Dalam jumlahnya boleh berlebih, tonasenya boleh berselisih, berbeda. Idza kanat yadan biyadin, dengan syarat transaksi itu harus kontan. Contohnya tadi 50 gram perak dengan 1 gram emas berselisih dalam nominal di sini. Dalam jumlah gramnya ada selisih. Boleh. Namun pembayarannya harus kontan. Demikian pula golongan mat'um, golongan makanan. Beli kurma dengan kurma harus sama timbangannya, kontan penyerahannya. Golongan B. Sekarang terjadi perbedaan jenis. Pada golongan B, saya ingin beli kurma, saya bayar dengan bur. Kurmanya 1 kilo, burnya 3 kilo. Boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh. Loh, bukankah itu dua barang yang terkena riba? Iya. Namun beda jenisnya. Maka kalau dia beda jenis, walau masih dalam satu golongan, boleh berbeda jumlahnya, berbeda nominalnya, berbeda tonasenya, namun tetap dengan syarat yang ketat, serah terimanya itu harus kontan. 1 kilogram kurma dibeli dengan 3 kilogram bur atau 3 kilogram syair atau 3 kilogram milh garam, kontan boleh, tidak terkena riba padanya. Kalau seandainya transaksinya itu hutang, saya beli korma, bayarnya pakai apa? Pakai garam. Korma 1 kilo, garam 5 kilo. Kapan bayarnya? Nanti mungkin sore nantilah baru datang garamnya. Saya butuh kormanya sekarang. Enggak boleh. Karena tidak kontan, tidak cash pembayarannya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang masalahnya, kita datang ke warung, beli beras. Menurut sebahagian ulama yang menyatakan bahwasannya beras itu masuk dalam barang-barang yang terkena riba. Afwan, warung ke Abu Irbad, Bu, Afwan, anak beli beras ini, 1 karung, 10 kilo, berapa? 200 ribu. Catat dulu ya, hutang. Oh, Afwan, gak boleh. Ini kan sama-sama barang yang terkena riba, beda jenis. Gak boleh hutang, harus kontan. Tayyib. Satu lagi, beli tepung. Beli tepung, saya beli tepung 1 karung. Penjual gorengan, dia butuh tepung. Penjual-penjual kue, dia butuh tepung. Ambil tepung dulu sekarung. Kapan bayarnya? Nanti Selasa ketika sudah nimbang. Afwan, gak boleh. Harus cash, harus kontan. Karena ini barang-barang yang terkena riba. Uang, bayarnya dengan uang terkena riba. Tepung ini juga terkena riba, harus kontan. Tayyib. Apakah benar yang seperti ini? Akhwan fiddin a'azakumullah. Beda jenis manakala masih dalam satu golongan. Ini yang enggak boleh hutang. Emas dengan perak, emas dengan mata uang, perak dengan mata uang, ini beda jenisnya namun masih dalam satu golongan. Ini yang enggak boleh hutang. Pun sebaliknya tadi, bur, kurma, syair, milih, masih dalam satu golongan, beda jenis, ini juga gak boleh hutang. Tapi kalau beda golongan, difahami di sini, beda golongan. Apa itu beda golongannya? Kita pakai golongan A untuk membayar golongan B, atau kita pakai golongan B untuk membeli barang yang ada di golongan A. Maka ini gak ada hukumnya. Boleh lebih jumlahnya, boleh kontan, boleh hutang. Gak ada atau tidak terkena riba. Misal beli emas 1 gram, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai 1 kintal kurma. 1 gram dengan 1 kintal, tonasenya sudah berbeda. Kapan bayarnya? Nanti bulan depan. Kurma saya sekarang belum cukup, bulan depan insya Allah cukup 1 kintal. Tonasenya berbeda, pembayarannya hutang. Boleh ataukah tidak, Abah Ahmad? Boleh. Kenapa? Karena dia, walau masing-masing barang terkena hukum riba, namun transaksi itu terjadi sudah pindah golongan. Sehingga kalau kita beli beras hutang, bayarnya dengan uang, boleh. Beli tepung hutang, bayarnya dengan uang, boleh. Apalagi kira-kira yang terkena riba atau barang-barang makanan pokok, garam. Beli garam, bayarnya pakai emas, boleh. Hutang ya, beda tonasenya, terus pembayarannya hutang, ini boleh. Baik, ini kesimpulan dari pembahasan kita terkait dengan dua jenis riba. Sekarang, sebagaimana yang ingin kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, apakah 6 barang ini tadi khusus pada 6 barang ini saja, ataukah bisa dikiaskan dengan barang-barang yang lain? Emas, perak, mata uang, kemudian bur, syair, tamr, dan milh. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, demikian pula hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati." Al-hadis, emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, apakah hadis ini khusus menyebutkan 6 jenis ini saja, ataukah bisa dikiaskan kepada barang-barang yang lain? Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah Bulughul Maram pada kitab beliau Fathudzil Jalali wal Ikram, beliau menyatakan mas'alatun, permasalahan, hal yulhaqu bil asnafi allati fiha riba ghairuha khassasa fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sittat asya fahal yulhaqu biha ghairuha. Permasalahannya sekarang, apakah boleh digabungkan dengan barang-barang yang terkena riba? Apakah boleh digabungkan, dikiaskan barang-barang yang terkena riba ini ghairuha dengan barang-barang yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan 6 jenis dari barang-barang yang terkena riba. Hal yulhaqu biha ghairuha? Apakah boleh yang lain diikutkan? Ini permasalahannya. Kata beliau, qala ba'dul ulama, ini menunjukkan terjadi khilaf. La yulhaqu biha ghairuha, karena takhsis dan ta'yin yadullu ala ikhtisas al-hukm bima dzukir. Sebahagian ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh digabungkan selain dari 6 barang ini kepada 6 barang tersebut. Enggak boleh dikiaskan. Karena takhsis dan ta'yin, karena penyebutan secara khusus dan penentuan barang secara khusus, ya dulu itu menunjukkan ala ikhtisasil hukmi bima dzukir, menunjukkan kekhususan barang yang disebutkan. Ini pendapat pertama. Intinya bahwa barang-barang lain tidak terkena riba selain dari 6 barang yang disebutkan oleh Rasul, enggak bisa dikiaskan. Apa alasannya? Kalau Rasul sudah menyebutkan secara tertentu individu barangnya ditentukan, disebutkan dengan jelas, itu menunjukkan adanya kekhususan hukum pada barang-barang yang disebutkan. Ini pendapat pertama, dan ini pendapatnya zahiriyah. Karena mereka tidak menggunakan kias. Zahiriyah tidak memberlakukan kias. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur, jumhurul ulama minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabi wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Jumhurul ulama berpendapat yulhaqu biha ghairuha idza kanat inittahadatil illah. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur, mereka mengatakan boleh, bisa dikiaskan kepada barang-barang yang lain apabila illahnya, sebabnya sama. Apabila memiliki kemiripan, kesamaan pada barang-barang yang disebutkan oleh Rasul pada hadis tersebut. Habis waktunya. Adapun yang rajih insyaallah kita sampaikan pada waktu mendatang biiznillah. Di sini kita mengetahui terjadi khilaf antara zahiriyah, demikian pula jumhurul ulama tentang apakah bisa dikiaskan barang yang enam dalam hadis ini dengan barang-barang yang lain. Jawabannya khilaf. Zahiriyah berpendapat enggak boleh dikiaskan, jumhurul ulama berpendapat bisa dikiaskan. Dan nanti akan kita sebutkan illahnya atau sebab-sebabnya insyaallah pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.